Kata beliau rahimahullah, ayat-ayat Al-Quran yang dipahami oleh kusarun nabar, orang-orang yang kurang dalam memandang, ya, kusar ini kurang, ya, entah kurang dari sisi keilmuan atau kurang bagus dalam mentadaburi atau kurang bagus niatannya, ya, padahal, ya, entah karena pas-pasan ilmu yang ada pada dirinya, ini yang paling banyak. Dan semisalnya dipandang oleh mereka ayat-ayat Al-Quran at-ta'aruf, satu sama lain bertentangan, ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana sikap yang benar? Yajibu hamlu kulli naw'in minha ala ma yaliku wa yunasibul maqam. Maka masing-masing ayat tadi harus dibawa kepada makna yang sesuai, yang tepat dengan tiap ayat tersebut. Kullun bihasabihi, masing-masing sesuai dengan kondisinya sendiri-sendiri. Nah, sehingga tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'anul Karim. Perlu diketahui, wa min madhhabi ahli sunnati wal jamaah, kalamullah la yatanafadu ba'duhu ba'dan. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, firman Allah Azza wa Jal, sebagiannya tidak mungkin bertentangan dengan sebagian yang lain. Ini min aflil wabar. Ya. Wa kalamullah la yunasidu kalamar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan firman Allah Azza wa Jal tidak mungkin bertentangan dengan sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam yang sabit tentunya. Ya. Karena Alkitab wa Sunnah sama-sama wahyu. Bagaimana? Alkitab wa Sunnah sama-sama wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah nabiku, kata Allah Azza wa Jalla, berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa kalamur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yunafidu kalam Allah. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip dasar yang harus dipahami. Sehingga kalau kita jumpai seolah-olah ada at-ta'arud, itu jangan terburu-buru menyalahkan Al-Quran atau As-Sunnah. Ya, dilihat dulu kitanya. Jangan-jangan ada yang enggak beres pada diri kita. Ya toh? Nah. Kalau betul-betul, kalau ayat dengan ayat, jelas. Ya toh? Harus dibawa kepada makna yang sesuai. Terkadang satu ayat nasikh, satunya yang lainnya dimansukh. Ya. Satunya lagi am, satunya takhsis. Satunya mutlak, satunya muqayyad. Itu maksud al-musannif rahimahullah. Tidak boleh dipertentangkan. Samata wajada an-nadhiru fi kalamillahi wa kalamir rasul at-tanaqub. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ. Ketika seseorang yang melihat kalam Allah dan kalam Rasul menjumpai kesan tanakut, seolah-olah satu sama lain saling bertentangan, fa innahu yarji'u ila wahidin minas salasah. Sebabnya kesan tadi muncul, kesannya loh ya, kesannya tadi muncul ini kembali kepada salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, imma li jahlihi, mungkin kembali kepada kejahilannya. Ya, karena ilmunya pas-pasan sehingga dia memandang kayaknya satu sama lain saling bertentangan, padahal tidak. Wa imma li su'i fahmihi, atau pemahamannya kurang bagus. Ya, pemahamannya kurang bagus. Mungkin dia punya bekal ilmu. Ya, punya bekal ilmu, namun pemahamannya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum kurang memadai. Sehingga ketika dia melihat kalamullah atau kalam Rasul seolah-olah bertentangan. Bisa jadi kesan tersebut muncul karena salah paham. Ya. Wa imma li su'i qasdi. Bisa jadi sebabnya tadi dikarenakan karena jeleknya niatan dia. Ini mungkin bisa kita terapkan pada ahlul ahwa wal bidah. Ya. Karena prinsip mereka ya'taqidun tsumma yastadillun. Mereka membangun prinsip terlebih dahulu baru cari dalil. Ya kan? Baru cari dalil. Ketika mereka sudah punya prinsip nafyus sifat anillahi azza wa jal, ya, meniadakan sifat dari Allah, atau yang lebih parah lagi nafyul asma wa sifat anillahi azza wa jal, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, kemudian dilihat dalil-dalilnya apa kira-kira yang bisa digunakan untuk menopang pendapat saya ini. Dia mengatakan Al-Quran ini zahirnya mutasyabih, seolah-olah zahirnya tashbih, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tidak mungkin, gitu kan? Terus gimana sikapnya? Ya kita tolak saja, tidak mungkin. Ya, kalau kita katakan Allah mendengar, berarti kayak makhluk. Ya, segala pas daripada itu kata dia, ya kita tiadakan saja. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Wallahu a'lam. Sulqa. Ya. Naam. Wa rubbama jama'a ar-rajulu hadhihi ats-tsalatsah wal 'iyadu billah. Terkadang ada yang mengumpulkan tiga-tiganya sekaligus. Baliknya itu. Sudah jelek niatannya, jelek pula pemahamannya, goblok lagi gitu. Olah, parah sudah. Ya kan? Nah, ini yang berbahaya ya, Ibn Azani Allah wa iyyakum. Jelek niatannya, kemudian dalam memahami sering salah, sudah begitu goblok. Wah, ini jelas dia akan memandang atau akan menjumpai sekian banyak kesan-kesan at-ta'arud wa at-tanafud fi kalamillah, padahal tidak. Wa hadha, kasus yang demikian, kesan ta'arud yang dijumpai oleh kusarun nazar pada sebagian ayat-ayat Al-Quran di mawadi' muta'addidah minal Quran, dijumpai pada banyak tempat. Ya, kesan ta'arud tadi muncul pada siapa? Ingat, pada kusarun nazar. Ya, orang-orang yang kurang dalam melihat, imma karena kejahilannya, wa imma karena su'ul faham, wa imma su'ul qasd. Ya. Nah. Minha, di antaranya. Al-ikhbaru fi ba'dil ayat anna al-kuffara la yantiqun wa la yatakallamun yawmal qiyamah. Disebutkan dalam sebagian ayat Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah tidak berbicara. Tidak berbicara. Mana hafidnya ini? Mana tu? Oh, kita kalau mau ditanya hilang orangnya. Tanya yang lain tu. Abu Umar. Contoh ayatnya yang menerangkan orang-orang kafir nanti di yaumul kiamah tidak berbicara. Wah, langsung terdengar membuka dokumen. Baik, seperti misalkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Berbicara apa enggak itu? Enggak berbicara, ya kan? Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka memberikan kesaksian tentang apa yang telah mereka perbuat. Wa fi ba'dihha, disebutkan dalam ayat yang lain, annahum yantiqun, mereka orang-orang kafir berbicara. Wa yuhajjun, bahkan mengemukakan argumentasi. Wa ya'tadirun, meminta uzur. Wa ya'tarifun, bahkan mengakui kesalahan mereka. Ya. Ya kan? Aywa. Tanya ayatnya, contohnya. Contohnya Abdul Malik. Ayat-ayat yang menunjukkan nanti orang-orang kafir berbicara. Ada yang mengemukakan argumentasi. Yalla. Aina Abdullah. Abdullah. Perbincangan antara orang-orang pemuka-pemuka kaum, pemuka gembong-gembong kesesatan dengan pengikutnya, kan berbicara, ya kan? Aywa, lau syaa Allah ma'abadna min duni, ya kan? Kalau Allah mengendaki, kami enggak bakal beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Ila akhiril ayat. Ya. Haulai adalluna saatihim di'fain minal azab. Mereka yang telah menyesatkan kami, maka berikanlah ya balasan yang berlipat berupa azab kepada mereka. Baik, gimana ini? Satu ayat menyebutkan mereka tidak berbicara, ayat yang lainnya menyebutkan mereka berbicara. Famahmalu kalamihim wa nutqihim, maka ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir nanti di yaumul kiamah mereka berbicara, annahum fi awwalil amri yatakallamuna wa ya'tadirun, mereka memang di awal hari kiamat diberi oleh Allah azza wa jal waktu untuk berbicara dan mengutarakan uzur. وَقَدْ يُنْكِرُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَيَقْسِمُونَ عَلَى ذَلِكَ, dan terkadang di antara mereka mengingkari kekufuran yang dulu mereka lakukan, bahkan bersumpah, ya bersumpah bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya demikian. Thumma idza khutima ala alsinatihim wa afwahihim wa shahidat alaihim jawarihuhum bima kanu yaksibun wara'au annal kadhiba ghairu mufidin lahum ukhritu falam yantiqu. Kemudian tatkala lisan-lisan mereka dikunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, itu sebelumnya mereka sudah ngomong kemudian dikunci, ditutup mulutnya, wa syahidat alaihim jawarihuhum, kemudian anggota badan mereka memberikan kesaksian, bima kanu yaksibun, terhadap perbuatan yang dulu mereka lakukan sewaktu di dunia, wa ra'au, dan mereka yakin ya, annal kadhiba ghairu mufid, kedustaan sudah tidak lagi bermanfaat bagi mereka, ukhritu falam yantiqu, mereka pun dibikin bisu, tidak bisa berbicara. Apa? Sehingga tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Justru menunjukkan urutan. Awal mulanya bisa berbicara, mengutarakan uzurnya, bahkan sempat satu sama lain saling mencela, falas, kemudian ditutup mulut mereka oleh Allah Azza wa Jal, dan anggota badan mereka memberikan kesaksian, dan mereka yakin sudah tidak ada lagi jalan untuk selamat dari azab, tidak bermanfaat lagi kedustaan mereka, mereka pun dibikin bisu, tidak bisa lagi berbicara. Walayyadubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang tentunya ulat. Ini yang pertama. Contoh yang kedua. وَكَذَلِكَ الْإِخْبَارُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Demikian pula ayat-ayat yang memberikan berita bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mau berbicara kepada mereka, tidak mau melihat kepada mereka nanti di yaumul qiyamah. Ma'annahu asbatal kalama lahum ma'ahu. Padahal dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara kepada mereka. Ditanya, aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Berbicara kan? Allah berfirman nanti di yaumul qiyamah, mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian banggakan sewaktu di dunia? Di ayat yang lain Allah menyebutkan Allah tidak mau berbicara dengan orang-orang kafir, tidak mau melihat mereka. Akhirnya ta'aruf, padahal tidak. Bagaimana cara mengkompromikannya? Fasnafyu waqi'un 'alal kalam alladhi yasurruhum. Maka ayat yang meniadakan Allah berbicara dengan mereka ini pembicaraan, perbincangan yang membuat mereka senang. Maksudnya Allah tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang membuat hati mereka senang. Sementara ayat yang menunjukkan Allah berbicara ini perbincangan yang menyebabkan hati mereka, yang membuat mereka takut dan membuat mereka bersedih hati. Ditantang kan? Aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana? Datangkan sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian banggakan sewaktu di dunia. Tidak bisa. Nah, wa yaj'alu lahum naw'atibarin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai i'tibar bagi mereka orang-orang kafir. Nah. Paham? Jadi yang menyebutkan Allah tidak berbicara kepada mereka, ini perbicaraan dengan pembicaraan yang ridha. Kalau menyebutkan Allah mengajak bicara orang-orang kafir, ini perbincangan yang menunjukkan Allah murka dengan mereka. Yang ketiga, wa kadzalika an-nadhar wal isbat waqi'un 'ala al-kalam al-waqi' baina Allah wa bainahum 'ala wajhi at-tawbih lahum wa at-taqri'. Nah, adapun masalah penetapan Allah Subhanahu wa taala berbincang mengajak bicara orang-orang kafir ini ala wajhi taubih lahum, untuk merendahkan mereka, wat taqri' dan menakut-nakuti mereka. Fa nafyu yadullu ala anna Allah sakhitun alaihim, ghairu radin anhum. Maka yang menetapkan Allah berbicara dengan mereka, ini menunjukkan saat itu Allah marah, murka kepada mereka, tidak rida dengan orang-orang kafir. Wal isbat yuwaddihu ahwalahum wa yubayyinu lil ibad kamal 'adlillahi fihim. Sementara yang menetapkan Allah berbicara dengan mereka, ini untuk menjelaskan keadaan mereka dan menerangkan kepada hamba-hamba yang ada saat itu betapa sempurna keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. In huwa yad'ul 'uqubah mawdi'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman tepat pada tempatnya masing-masing. Wa nadhiru dhalik. Yang semisal dengan hal itu. Anna fi ba'd al-ayat, disebutkan dalam sebagian ayat, akhbara, Allah menyebutkan annahu la yus'alu an dhanbihi insu wala jan, tidak akan ditanya ya tentang dosanya manusia maupun jin. Wa fi ba'dha annahu yas'aluhum, dalam ayat yang lain disebutkan Allah bertanya kepada hamba-hambanya, ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah sewaktu di dunia, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian penuhi dari seruan para rasul, wa yas'aluhum an a'malihim kulliha, Allah bertanya kepada mereka tentang amalan-amalan mereka. Gimana ini? Di ayat yang di satu ayat Allah menyebutkan tidak ditanya. Ayat yang lain menyebutkan bakal ditanya. Fasu'alul manfi, maka pertanyaan yang ditiadakan dalam sebagian ayat huwa su'alul isti'lam, yaitu pertanyaan yang fungsinya isti'lam. Isti'lam itu pertanyaan yang muncul dari orang yang bodoh kepada yang tahu. Ya kan? Ini mantiyun anillah. Mantiyun anillah. Allah tidak mungkin bertanya dengan pertanyaan demikian. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu hambanya ini hamba yang taat, hamba yang durhaka, tahu. Ya kan? Tahu. Sehingga pertanyaan yang ditiadakan itu ala wajhi isti'lam. Wal istifham 'anil umuril majhulah, atau pertanyaan tentang perkara-perkara yang majhul. Fa innahu la hajata ila su'alihim. Allah azza wa jalla enggak butuh menanyai mereka kalau modelnya demikian. Ma'a kamali 'ilmillah wa ittila'ihi 'ala zahirihim wa batinihim. Karena Allah azza wa jalla memiliki ilmu yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang zahir dari hamba-hambanya dan yang batin. Wa jalili umurihim wa daqiqiha. Allah tahu perkara-perkara yang besar yang ada pada hambanya, bahkan perkara-perkara yang detail diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa su'alul musbat, sementara pertanyaan yang ditetapkan dalam sebagian ayat, madza ajabtumul mursalin, ma kuntum ta'budun, waqi'un 'ala taqririhim bi a'malihim. Ini untuk menekan orang-orang kafir supaya mengakui perbuatan mereka. Wa tawbihihim, sekaligus untuk merendahkan mereka. Wa ibhari annallaha hakama fiha bi'adlihi wa hikmatihi, dan menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini menghukumi mereka dengan penuh keadilan dan penuh hikmahnya. Nah, baik, ini faedah yang ke-12, masalah ta'arud ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, kesan ta'arud yang ada dalam Al-Quran ini insyaAllah ta'ala sudah dibahas panjang lebar, tinggi rendah lagi tadi alaihissaluna hafidhahullah ta'ala, ya kan? Nah, panjang, nanti ada ta'arud antara nas yang khusus dengan yang khusus, am dengan yang am, ya kan? Ya, apa-apa? Loh. Sudah selesai. The end you. Laba. Ya mungkin siapa tahu antum jumpai di kemudian hari gitu ya. Sebenarnya panjang masalah ta'aruf. Nanti akan disebutkan dalam ayat misalkan ya. Satu ayat dengan ayat yang lain. Ini banyak suar, banyak gambaran. Ada ayat yang am bertentangan dengan ayat yang am yang lain. Am versus am gitu ya. Nanti mutlak dengan mutlak. Muqayyad, khas. Nanti banyak mahmalnya di kalangan para ulama. Panjang. Nah, belum nanti ketika kalam Allah dengan kalam Rasul. Jadinya untuk kalam Rasul dicek dulu kesahihan hadisnya. Kalau sahih, nah nanti baru ada perbincangan di kalangan para ulama, banyak mahamil di tengah-tengah mereka. Allah, nah panjang. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang mana gambaran umumnya, secara globalnya insyaAllah ta'ala sudah disampaikan pada pertemuan tadi pagi. InsyaAllah ta'ala. Kadalik. Nah, dengan demikian. Mana ketua panitianya? Nah, kata panitianya. Dengan demikian selesai. Ya, darab. Tatbik qawaid al-usuliyah fi tafsir al-ayat al-karimah. Ya. Selama ana memegang garis ini dari awal perjumpaan sampai pertemuan yang terakhir di sore hari ini, ya, bila antum menjumpai ada ucapan-ucapan atau gaya penyampaian atau tindakan-tindakan ana dalam durus atau mungkin ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan dan semisalnya, mungkin terkesan menyudutkan sebagian pihak atau gimana, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya demikianlah apa adanya diri ana. Ya, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam, apakah mungkin masih bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Nah, yang antum jumpai di situ ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dijumpai kalau ada keterangan yang salah, entah menerangkan kaidah nahwunya keliru atau kaidah balaghahnya salah, ya, itu terbalik, itu murni dari kekurangan dan kejahilan yang ada pada diri sang penyampai materi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. بارك الله فيكم. Mana? Mana itu?